tidak ada uzur nama atau alasan bagi seseorang yang mana dia melakukan kesesatan yang dia menyangka itu adalah suatu kebaikan, itu adalah petunjuk. Ada seorang melakukan amalan-amalan kejelekan, namun dia menyangka itu adalah suatu kebaikan. Nah, yang demikian ini tidak ada uzur bagi dia. Demikian pula walafiyahu dan tarokahu wasibahu dolalatan. Demikian pula dalam kebaikan yang dia tinggalkan, yang dia mengira itu adalah suatu kesesatan, suatu kejelekan. Nah, melakukan amalan-amalan kejelekan, pelanggaran-pelanggaran syariat, perkara yang haram, melakukan kebid'ahan-kebid'ahan, kemudian dia menyangka itu adalah suatu amal kebaikan. Kemudian di sisi lain dia meninggalkan amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia menyangka itu adalah suatu kejelekan, suatu kesesatan. Ini tidak ada udzur, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Faqad buyyinatil umur, sungguh telah jelas perkara ini, urusan agama ini sudah jelas. Nah, sudah jelas. Agama ini sudah sempurna. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih. Semua telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak ada lagi alasan bahwasanya saya tidak tahu kalau itu adalah sunnah. Kenapa Anda tidak belajar? Nah, saya tidak paham kalau itu adalah bid'ah sehingga saya melakukannya. Saya tidak mengetahui kalau itu adalah kesyirikan sehingga saya terjatuh padanya. Misalkan saya tidak tahu itu adalah perkara yang wajib sehingga saya tinggalkan. Saya tidak tahu itu adalah apa yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam sehingga saya lalai untuk mengerjakannya. Tidak ada alasan. Nah, semua telah dijelaskan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam di dalam agama ini. Agama ini telah sempurna, tidak ada kekurangan sesuatu apapun dan tidak ada kelebihannya. Nah, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, sudah pas semua. Tidak perlu ditambahi dan tidak perlu dikurangi. Nah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Telah aku cukupkan bagi kalian nikmatku dan aku ridho Islam sebagai agama bagi kalian. Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahihi fil hawa illa waqad dzakara lana minhu ilman. Kemudian beliau mengatakan, faqala sallallahu alaihi wasallam ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yubaidu 'anil nari illa waqad buyyina lakum au kama qala. Kata Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau meninggalkan kita, na'am, tidaklah burung yang mengepak-ngepakkan sayapnya di udara melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah menyebutkan kepada kami ilmunya, menerangkan, menjelaskan ilmunya kepada kami, kata Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma baqiya syai'un, tidaklah tersisa sesuatu amalan yang mana amalan tersebut akan mendekatkan seseorang kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, kepada jannahnya Allah Azza wa Jalla, Dan tidaklah ada amalan yang amalan tersebut akan menjauhkan seorang dari neraka, melainkan telah dijelaskan kepada umat ini oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Telah dijelaskan, telah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini perkara yang boleh, ini yang tidak boleh. Ini yang sunnah, ini yang bid'ah. Nah, ini yang tauhid dan ini yang syirik. Semua sudah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kita mempelajarinya dan mengamalkannya. Di dalam hadis Luqman bin Bashir radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al halalu bayyin wal haramu bayyin." Naam. Yang halal sudah jelas. Naam, sudah jelas semuanya. Demikian pula yang haram telah jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Naam. Dan di antara yang halal dan yang haram tersebut ada perkara-perkara yang masih samar, syubhat, yang tidak diketahui kebanyakan oleh manusia, oleh kebanyakan manusia. Nah. Waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram qara'i yar'a haulal hima yusiku ayyaqa'a fihi. Barang siapa yang terjatuh dalam perkara yang masih samar, perkara-perkara syubhat, sungguh dia telah terjatuh pada perkara yang haram. Nah, seperti seorang yang mengembalakan gembalaannya di dekat daerah-daerah larangan, tinggal menunggu waktu dia akan terjatuh pada daerah larangan tersebut. Menggembalakan sapi di pinggir-pinggir padi, di pinggir-pinggir tanaman. Nah, lalai sedikit saja, maka hewan ternaknya, sapinya atau kambingnya akan memakan tanamannya orang. Demikian pula seorang yang terjatuh dalam perkara syubhat, tinggal terjatuh ke dalam perkara yang haram. Nah, ala likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuh. Ketahuilah setiap raja itu memiliki daerah-daerah larangan, dan larangan Allah Subhanahu wa taala adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 6. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ketahuilah bahwasannya di dalam tubuh seseorang terdapat segumpal kalau baik maka akan baik seluruh jasad. 6. Kalau jelek maka akan jelek pula seluruh jasad. Ketahuilah dia adalah hati. Nah, sudah sempurna, sudah lengkap agama ini. Yang baik sudah dijelaskan, yang jelek sudah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang halal, yang haram, semuanya. Sehingga tidak ada udzur lagi. Nah, bagi seorang untuk mengatakan bahwasannya saya tidak tahu, saya tidak paham. Nah, tentang permasalahan ini, tidak. Tidak ada yang boleh beralasan, tidak ada uzur, tidak ada alasan bagi seorang untuk dia tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kebaikan, tidak boleh ditinggalkan. Demikian pula kejelekan-kejelekan yang telah dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada alasan dia mengatakan tidak tahu. Nah, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersumpah, ya, tidak seorang pun yang mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, kemudian dia tidak beriman, dia tidak mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dia termasuk penghuni neraka. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah." Tidaklah mendengar aku diutus, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah mendengar aku diutus seorang pun dari kalangan umat ini, yakni umatul dakwah, umat yang didakwahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni seluruh umat manusia, baik dia itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Yahudiun wala Nasraniun, baik Yahudi, baik Nasrani, atau siapapun mereka, nah Majusinya dan yang lainnya, kemudian mati, ya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman, tidak mengikuti ajaran Rasul alaihi salatu wasallam, melainkan dia termasuk penghuni neraka. Tidak ada alasan. Nah, tatkala seorang mengamalkan amalan-amalan kejelekan, kemudian tidak ada alasan pula. Tatkala seorang meninggalkan kebaikan-kebaikan yang dia menganggap itu kejelekan, yang dia tidak tahu itu adalah kejelekan, dia tidak tahu itu adalah kebaikan, dia mengira kejelekan sehingga tidak dia amalkan, tidak dia ikuti, padahal itu adalah ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tidak ada udzur bagi seseorang. Wa tabatatil hujjatu wan qata al udru, kata Umar radhiyallahu taala anhu, telah tetap hujah, dalil sudah jelas di dalam Al-Qur'an, di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kewajiban bagi seorang untuk mengikuti apa saja yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nah, untuk kita belajar tentang agama ini, kalau kita tidak tahu, jangan kita diam lantas kita beralasan saya tidak tahu, saya tidak paham. Nah, padahal menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak ada alasan kita mengatakan saya tidak tahu permasalahan ini, saya tidak tahu kalau ini adalah perkara yang haram, saya tidak tahu ini adalah perkara yang bid'ah, saya tidak tahu ini adalah na'am perkara kesyirikan. Tidak ada alasan insya Allah subhanahu wa ta'ala, karena semua telah jelas, telah disebutkan di dalam syariat ini, telah sempurna Islam. Wa dzalika anna sunnata wal jama'ata qad ahkama amruddin kullihi, yang demikian itu dikarenakan sunnah dan jamaah telah menghukum, menetapkan hukum tentang permasalahan agama ini, telah menjelaskan semuanya. Wa tabayyana lin-nasi fa'alan nasil ittiba'. 6. Dan telah jelas bagi manusia permasalahan agama ini, sudah jelas, tinggal kita mengikuti saja apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tinggal diikuti, tinggal diamalkan. 6. Maka bagi manusia ini hanya tinggal mengikuti saja, mudah. Nah, mudah, tinggal diikuti. Agama ini mudah. Inna dina yusrun, agama ini mudah, kata Rasul alaihi salatu wasalam, tidak sulit. Nah, amalkan apa yang telah kita ketahui ilmunya. Jangan kita mengamalkan sesuatu yang kita tidak memiliki ilmu tentangnya. Dikarenakan asal dari suatu ibadah di dalam agama ini adalah perkara yang haram, ya. Sehingga jangan kita beramal kalau kita tidak memiliki dalil tentangnya, kita tidak mengetahui dalilnya. Jangan dibalik, apa dalilnya kamu melarang saya beramal seperti ini? Jangan. Harusnya kita bertanya, apa dalilnya kita mengamalkan permasalahan ini? Ini urusannya urusan agama. Agama itu dibangun di atas dalil, dari kitabullah dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita tidak dibebankan untuk mengamalkan suatu amalan yang kita tidak mengetahui dalilnya. Bahkan tidak diperbolehkan, dilarang mengamalkan suatu amalan tanpa dalil. Disinilah letaknya kemudahan di dalam agama ini. Sehingga kita mengamalkan amalan-amalan di dalam agama ini sesuai dalil yang kita ketahui. Sambil kita belajar suatu amalan, suatu na'am ilmu, setelah kita mengetahui kita amalkan, besoknya kita belajar tentang ilmu yang lain lagi yang kita ketahui bahwasanya ini ada dalilnya, kita mengamalkan lagi. Nah, adapun yang tidak ada dalilnya, jangan kita mengamalkannya. Nah, beramal sesuai dengan dalil yang sudah kita ketahui dalilnya, kita ikuti, kita amalkan sesuai bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa'lam rahimakallah anna ad-dina innama jaa'a min kibalillahi tabaraka wa ta'ala. Ketahuilah bahwasannya agama ini hanyalah datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Agama ini datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lam yudha' ala ukuli rijali wa ara'ihim. Agama ini bukan diletakkan berdasarkan akal-akal manusia dan pendapat-pendapat manusia. Bukan. Kalau agama ini berdasarkan akal-akal kita, pendapat-pendapat kita, maka tentunya amalan-amalan itu akan berbeda-beda masing-masing orang, masing-masing kelompok, masing-masing jamaah, beda-beda nanti jadinya. Tata cara sholatnya juga nanti akan beda-beda, puasanya juga akan beda-beda, ibadah-ibadah juga nanti akan berbeda-beda satu dengan yang lainnya, dikarenakan memang berdasarkan akal-akal mereka. Kalau agama ini berdasarkan akal dan pemikiran seseorang, nah, masing-masing orang akan memiliki ide masing-masing dalam beribadah. Ah, saya enaknya sholat begini. Yang satunya mengatakan saya kok begini, satunya bilang saya begitu. Nah, agama ini bukan berdasarkan akal-akal manusia dan bukan berdasarkan pemikiran manusia, pendapat manusia. Wa ilmuhu indallahi wa inda rasulih. Nah, akan tetapi ilmunya datang dari si Allah subhanahu wa ta'ala dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bukan berdasarkan akal dan pemikiran manusia. Nah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mengatakan, "Lau kana dinu bi ra'yi lakana asfalal khufi aula bil mas'i min a'lahu." Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khufaihi. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ini membuktikan kalau agama itu dibangun bukan berdasarkan akal-akal manusia, akan tapi berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, sekiranya agama ini dibangun berdasarkan pemikiran dan akal manusia, berdasarkan ro'yu, berdasarkan pendapat, pemikiran dan akal manusia. Ya. Kata beliau, lakana asfalal khuf, niscaya bawahnya sepatu, bawahnya telapak sepatu itu khuf. Aula bil mashi min a'lahu, lebih utama untuk disapu ketika seorang berwudu. Ketika seorang berwudu kemudian dia sebelum dia memakai khuf, dia telah berwudu terlebih dahulu kemudian dia memakai khuf, setelah itu dia batal, dia ingin berwudu untuk sholat misalkan, dia tidak perlu melepas sepatunya. Di dalam syariat ini diberi, lagi-lagi kita diberikan kemudahan demi kemudahan, karena akan menyulitkan kalau dia harus membuka sepatu kemudian dia berwudu kemudian dia memakai sepatu lagi, apalagi ketika dalam keadaan safar. Sehingga cukup bagi seseorang ketika berwudu dia menyapu di atas khufnya dia, di atas sepatunya dia. Di atas sepatunya dia. Apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu? Dikarenakan syariat ini mengajarkan kita untuk menyapu di atas kedua sepatu. Di atasnya bukan di bawahnya. Di punggung sepatu tersebut. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sekiranya agama ini dibangun berdasarkan akal, ya, niscaya bawahnya sepatu itu, telapak sepatu, telapak khuf itu lebih aula, lebih utama untuk disapu ketimbang atasnya. Ketimbang atasnya sepatu. Yang kotor di mana? Yang kotor itu bagian bawahnya yang kena kotor. Tapi kenapa di dalam syariat ini disyariatkan menyapu di atas kedua khuf? Menyapu di atas kedua sepatu yang dipakai oleh seseorang ketika dia berwudu. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, sekiranya agama ini dibangun berdasarkan akal, di atas akal, dengan akal saja, enggak perlu dalil. Niscaya menyapu di bawah khuf itu lebih utama dibanding menyapu di atasnya. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khufai. Kemudian kata beliau, sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau menyapu bukan di bawah khuf tapi di atas kedua khuf beliau, di atas kedua sepatu beliau. Kalau secara akal-akalan saja, kenapa kok di atas? Harusnya di bawahnya yang kotor, yang disapu pakai air, pakai tangannya kemudian disapu, dibersihkan ketika dia berwudu. Akan tetapi justru syariat ini membimbing kita untuk menyapu di atas khuf. Ini yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang menunjukkan bahwasannya agama ini bukan dibangun berdasarkan akal kita. Akan tapi dibangun di atas hujjah, di atas dalil dari Al-Qur'an dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun kita diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hati untuk memahami. Apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulnya? Akal kita itu untuk memahami kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wasalam, untuk memahami agama ini, bukan untuk membuat agama, mengada-adakan sesuatu di dalam agama ini, bukan. Fala tattabi syai'an bihawaka fatamarraka minad din fatakhruja minal Islam. Jangan ya, jangan kamu mengikuti sesuatu dengan hawa nafsu. Ya, jangan kamu mengikuti sesuatu dengan hawa nafsumu sehingga kamu akan terlepas dari agama ini dan kamu pun akan keluar dari Islam disebabkan kamu mengikuti hawa nafsumu. Jangan di dalam beragama jangan kita mengikuti hawa nafsu kita. Nah, akan tetapi ikuti dalil yang datang dari kitabullah dan dari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Kita akan binasa apabila kita mengikuti hawa nafsu kita. Nah, apa yang diinginkan oleh hawa nafsu kita, kita ikuti. Nah, fa innahu la hujjata laka faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi as-sunnata wa awdahaha li ashabihi. Karena sesungguhnya nantinya tidak akan ada hujjah bagi kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kamu mengikuti hawa nafsumu. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada umatnya tentang sunnah-sunnah beliau dan beliau telah menjelaskan kepada para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain. Nah, sehingga kita tinggal mengikuti apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dijelaskan oleh sahabat beliau. Nah, ridwanullah alaihim ajmain, ikuti dan amalkan. Wahumul jamaah wahumus sawadul azam, mereka lah jamaah dan mereka lah sawadul azam. Nah, wasawadul azam al-haq wa ahlu. Kemudian kata beliau, adapun sawadul azam yakni al-haq dan orang-orang yang berada di atas al-haq dan mereka, nah, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain yang telah mendapatkan rekomendasi, nah, dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kita tinggal mengikuti apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari apa yang dijelaskan oleh sahabat-sahabat beliau sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, jaminan datang dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mengikuti jejak dari para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Nah, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka para pendahulu umat ini dari kalangan muhajir dan ansar. Siapa mereka? Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, dari kalangan muhajir maupun dari kalangan ansar, dari kalangan orang-orang yang berhijrah dari Makkah ke Madinah, dan mereka para sahabat yang menolong para sahabat yang lain yang berhijrah dari Mekah, orang-orang yang berada di Madinah. Nah, walladzina taba'uuhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat dari kalangan Muhajir dan Ansar, yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala ridho kepada mereka, dan mereka ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jaminan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dan bagi orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mereka lah yang akan dapat keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti sebaliknya bagi mereka, orang-orang yang menyelisihi sahabat Nabi, menyelisihi apa yang diajarkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, nah, ya mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mereka lah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, manusia-manusia yang paling paham terhadap agama ini, dikarenakan mereka lah yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu kapan ayat ini turun dan di mana ayat ini turun dan tentang apa ayat ini turun. Mereka tahu semuanya. Nah, mereka yang berada di sisi Rasul alaihi salatu wasallam, mereka yang mengalami kejadian-kejadian itu, dan mereka yang mendengarkan langsung penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kapan turunnya ayat, tentang apa turunnya ayat ini, di mana turunnya ayat ini, mereka lah yang mengetahuinya. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan suatu ucapan, suatu hadis, tentang apa dan di mana tempatnya, mereka lah yang mengetahuinya, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, dan mereka yang belajar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang melihat langsung perbuatan dan perbuatan beliau, mendengar langsung ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, melihat amalan beliau langsung, dan mereka yang mengikuti langsung apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tinggal mengikutinya saja, mengikuti apa yang diajarkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Wasawadul a'zam alhaq wa ahlu, faman khalafa ashab rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi syai'in min amri din faqad kafara, kata beliau. Barang siapa yang meninggalkan, menyelisihi para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in terhadap sesuatu permasalahan agama ini, sungguh dia telah kafir, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya biidznillahi ta'ala. Tentunya kalau ada yang benar, datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang salah, maka datangnya dari saya secara pribadi dan dari syaitan. Dan kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita rujuk kepada al-haq. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi kita untuk melanjutkan kitab ini di pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Wa nas'alullah al-afiyah wa salamah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.